السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah, komitmen melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-85. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, dan kita sudah sampai kepada perkataan muallif rahimahullahu taala di halaman 192. Qala al-muallif rahimahullahu taala: Wa man la yuhsinul fatihata lazimahu ta'allumuha. Barang siapa yang tidak bisa atau belum bisa membaca Al-Fatihah, dia belum hafal misalnya, maka dia wajib mempelajarinya. Ya, wajib bagi setiap muslim mempelajari dan menghafal suratul Fatihah, karena dia adalah rukun salat. Sesuatu yang dengannya tidak sah satu ibadah, maka sesuatu itu wajib untuk kita pelajari. Wa illa faqira'atuha min mushafin. Atau kalau dia misalnya belum hafal, tapi dia sudah bisa membaca, maka hendaknya dia membaca Al-Fatihah dari mushaf. Kalau memang dia belum menghafal suratul Fatihah, jadi dia boleh membacanya dari mushaf. Fa in ajaza li'adami dzalik. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan itu karena tidak memiliki mushaf misalnya, aw lam yajid mu'alliman, atau dia tidak mendapatkan guru yang mengajarkan dia Al-Fatihah, aw dhaqal waqt, atau waktunya sempit, artinya kalau dia belajar Al-Fatihah dulu waktu salat akan habis misalnya, hurimat bil ajamiyati, dalam kondisi ini diharamkan baginya membaca Al-Fatihah dengan bahasa ajam. Artinya tidak bisa kita membaca Al-Fatihah dengan terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Jawa, terjemahan bahasa Sumatera, bahasa Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkan. Ya. Yeah. Kalaupun waktu sudah sempit. Kalaupun tidak mungkin dia belajar, hurimat bil ajamiyah. Diharamkan membacanya dengan bahasa selain bahasa Arab. Ketika mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadanya yaitu Quran Arabian dalam bahasa Arab, la'allakum ta'kilun, agar kalian memikirkannya. Fala yuqra bighairil arabiyah, maka Al-Quran tidak dibaca kecuali dengan bahasa Arab. Li'annal i'jaza khasun bilabzil arabi, karena sisi-sisi kemukjizatannya khusus dari sisi tinjauan bahasa Arab. Ada struktur kata yang indah, ya, ada pemilihan kata yang tepat, ya, lalu keterkaitan erat antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat sebelum dan sesudahnya, itu ada tanasuk, ada apa namanya keserasian, ada keindahan struktur yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan ini tidak didapatkan ya kecuali di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, فَإِنْ أَحْسَنَ غَيْرَهَا, lalu bagaimana jadinya seandainya seseorang dia hafal surat Al-Ikhlas misalnya atau Al-Falaq, dia baru masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia hafal surat An-Nas dan Al-Ikhlas. Tetapi dia belum hafal surah Al-Fatihah. Apa yang harus dia lakukan? Di sini dikatakan, فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَفَإِنْ أَحْسَنَ غَيْرَهَا لَزِمَهُ سَبْعَ آيَاتٍ لَا يَنْقُسُ حُرُوفُهَا أَنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, belum hafal Al-Fatihah, tetapi dia bisa atau hafal surat yang lain selain dari Al-Fatihah, maka dia wajib membaca sebanyak 7 ayat. Ya, harus dia baca 7 ayat. Sebagaimana Al-Fatihah 7 ayat, maka ayat penggantinya pun, karena dia belum hafal Al-Fatihah, itu harus 7 ayat. La yanqusu hurufuha an hurufil Fatihah. Dan surat yang digunakan sebagai pengganti Al-Fatihah, dikarenakan dia belum hafal Al-Fatihah sebagai permisalan, itu jumlah hurufnya jangan kurang dari jumlah huruf yang ada di dalam suratul Fatihah. Itu kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Kemudian kondisi selanjutnya, فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ قُرْآنًا لَزِمَهُ سَبْعَةُ أَذْكَارٍ بِعَدَدِ حُرُوفِهَا. Kalau dia belum hafal Al-Fatihah, dan dia pun belum hafal surat selain Al-Fatihah, maka yang wajib atasnya adalah membaca 7 zikir yang jumlah hurufnya sama dengan Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah ibni Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, inni la astati' an akhudha min al-Qur'an shay'a, aku tidak bisa ya menghafal atau mengingat satu surat pun dari Al-Quran. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu, maka tolong ajarkan aku ya Rasulullah pengganti surat tersebut sehingga sholatku itu menjadi sah. Maka saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakanlah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ketika mendengar zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, sahabat ini kembali bertanya, ya Rasulullah, hadza lillahi azza wa jal. Zikir-zikir ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pahami maknanya, di dalamnya kita mengagungkan, memuliakan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Famali, lalu untuk aku apa ya Rasulullah? Itu kan tadi zikir-zikir kita mengagungkan, memuliakan, menyanjung, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagianku apa ya Rasulullah? Kata seorang laki-laki ini. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, katakanlah, Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya. Falamma qama qala hakadha biyadihi. Ya. Apa namanya, ketika dia selesai ya melaksanakan salat, Nabi berkata kepadanya, amma hadza faqad mala'a yaduhu minal khair. Adapun orang ini yang barusan aku ajarkan zikir sementara sebelum dia hafal Al-Fatihah dan surat yang lain, sungguh tangannya sudah dipenuhi dengan kebaikan. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, fa'in ahsana ba'dal fatihati qara'ahu. Seandainya dia baru menghafal beberapa ayat saja dari Al-Fatihah, maka itu tetap wajib dibaca. Misalnya dia baru hafal 3 ayat, dia baru hafal 4 ayat, maka dia harus membaca apa yang dia mampu. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah. Maka dia baca. Kalau memang dia hafalnya baru 4 ayat, ya 4 ayat. Hafal baru 3 ayat, ya 3 ayat. Hafal baru 2 ayat, ya dia baca 2 ayat. Ya. Lalu bagaimana kekurangannya? Kalau dia baru hafal 3 ayat, masih ada kekurangan 4 ayat. Karena Al-Fatihah 7 ayat. Atau dikatakan di sini wa ata badalahu, ya, dan dia wajib mendatangkan penggantinya. Kalau dia baca Al-Fatihahnya baru hafal 3 ayat, berarti masih kurang 4 ayat, maka dia harus mendatangkan penggantinya, min Qur'anin au dzikrin, baik penggantinya itu berasal dari Al-Qur'an ataupun penggantinya berasal dari zikir. Ya, dia hafal 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baru hafal 3. Masih kurang 4. Maka boleh dia sambung misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu sebagai apa? Pengganti dari surat Al-Fatihah yang belum dia hafal secara sempurna. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fa in hafizal al-awwal qara'ahu thumma ata bil badal. Kalau dia hafal 3 ayat pertama misalnya di surah Al-Fatihah, maka ya dia baca dulu 3 ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sudah dapat 3. Ya, dia sudah dapat 3. Setelah dia membaca 3 ayat, ata bil badali. Dia mendatangkan badal. Badal artinya pengganti dari ayat yang belum dia hafal. Bagaimana menggantinya? Boleh dengan zikir sebagaimana tadi riwayat Imam Abu Daud An-Nasa'i dari Abdullah ibni Abi Aufa. Abdullah ibni Abi Aufa, ya, boleh dengan ayat Quran yang lain yang barangkali dia hafal, ataupun dengan zikir. Awil akhir atabil badali thumma qara'ahu. atau dia sudah hafal Fatihah dari belakang dulu. Dia hafal misalnya dari firman Allah, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, sampai akhir. Dia hafal, 3 ayat terakhir dia hafal. Tetapi ayat 1 sampai 4 dia belum hafal. Kok bisa begitu? Ini kan permasalahan yang mungkin terasa asing, tetapi ini para ulama menjelaskan agar seandainya terjadi hal yang seperti itu, ya kita bisa memahami dan bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya. Maka kalau dia hafal di 3 ayat yang terakhir, bukan hafalnya dari depan, maka dalam kondisi ini dia baca dulu badalnya, baru dia sambung ke ayat tersebut. Misalnya dia hafal di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat terakhir, maka berarti pertama bukan ayat tersebut, tapi zikir dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma arhamni, ya waghfirli, wahdini, wa'fu anni, ya, atau doa-doa yang lain, ya. Setelah dia berdoa, baru dia baca ayat yang sudah dia hafal. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dia baca sampai akhir. Kalau memang dia baca hafal Al-Fatihahnya cuma di bagian akhirnya dan di awalnya dia belum hafal, maka untuk menutupi kekosongan yang ada di awal itu, dibacalah zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, fa in lam yuhsin syai'an, tetapi kalau dia belum bisa membaca apapun, Fatihah belum hafal, surat lain dalam Quran satu pun dia belum hafal, berzikir enggak bisa karena dia orang bukan orang Arab, orang ajam yang baru saja masuk Islam, lidahnya kesulitan. Dalam kondisi ini kata beliau, fa in lam yuhsin syai'an waqafa biqadril fatihati. Apabila dia sama sekali belum bisa membaca Al-Quran atau zikir dan lain sebagainya, maka dia tetap wajib berdiri, ya, selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Dia berdiri. Berapa lama dia berdiri? Kalau tidak ada bacaan, bagaimana mengukurnya? Diukur dengan kira-kira berapa lama sih kalau seandainya seseorang itu membaca suratul Fatihah, kata beliau. Wala i'adata alaihi, dan tidak ada kewajiban mengulang, ya, tidak ada keharusan mengulang bagi orang tersebut walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, ya, karena ini khusus kondisinya, ya, kondisi memang kondisi yang khusus. Kita memasuki rukun yang keempat, ya, kita sudah memasuki rukun yang keempat. Rukun yang pertama adalah takbiratul ihram, ya, itu sudah kita bahas. Kemudian setelahnya kita sudah membaca rukun yang kedua, ya. Rukun yang kedua di sini disebutkan, mohon maaf, rukun pertama adalah niat, rukun kedua adalah takbiratul ihram, rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, dan kita memasuki ar-rukun rabi', rukun yang keempat. Rukun yang pertama adalah an-niyah, walaupun masalah niat ini diperdebatkan oleh para ulama, apakah dia menjadi rukun atau menjadi syarat, ya, itu diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kalau kita lihat di buku ini dijadikan sebagai rukun. Rukun pertama an-niyah, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah qiraatul Fatihah yang baru saja selesai kita bacakan penjelasannya, dan kita akan memasuki rukun yang keempat, yaitu al-qiyam, berdiri. Jadi berdiri itu sendiri adalah rukun dalam sholat, khususnya sholat-sholat yang wajib. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Kita berada di halaman 193. wal qiyamu ruknun fil mafruḍah. Berdiri adalah rukun dalam salat yang wajib. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian untuk melaksanakan salat karena Allah qanitin, yaitu khasyi'in, dalam kondisi khusyuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang salat untuk berdiri. Ya. Dan ini perintah, hukum asal perintah adalah wajib. Di ayat yang lain An-Nisa ayat 102 Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau melaksanakan salat bersama mereka, maka hendaknya berdiri sekelompok mereka bersamamu. Ya, sekelompok berdiri, ya, kalimatnya adalah engkau berdiri dan mereka pun berdiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila salati fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat atau bangkit berdiri melaksanakan salat, maka mulailah dengan fakabbir, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu qaal, kanat biya bawasir, ya. Kata sahabat yang mulia Imran ibn Husain, aku mengalami penyakit bawasir. Penyakit apa itu namanya? Ambien atau apa ya, yang keluar apa rasa sakit yang muncul di dubur, ya, khususnya ketika buang hajat. Itu pernah dialami oleh sahabat yang bernama Imran ibn Husain. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis salati faqal. Maka aku bertanya kepada Nabi tentang salatku ini gimana? Aku kesulitan kalau duduk dan lain sebagainya. Maka saat itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'ima." Salatlah engkau dengan cara berdiri. Salatlah engkau dengan cara berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida. Tapi kalau engkau tidak sanggup untuk apa namanya berdiri, maka salatlah dengan kondisi duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jam. Tapi kalau tidak bisa juga, maka engkau salat dengan posisi rusuk sebelah kanan, ya. Artinya kita berbaring di atas rusuk sebelah kanan. Berarti kalau ini saya berhadapan dengan kiblat, misalnya ya, saya ini di depan saya adalah kiblat, maka kepala saya ada di sebelah kanan saya, ya. Kemudian kaki ada di sebelah kiri, kemudian saya menghadap kiblat dengan bertumpu kepada apa? Tulang rusuk sebelah kanan. Itu kondisi yang ketiga. Pertama qiyaman, kalau tidak bisa qiyaman faqu'udan, kalau tidak bisa qu'udan fa'ala jam. Maka kita berbaring di atas rusuk sebelah kanan. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, fa in lam tastati' fa in lam yastati an yusalliya ala janbihi al-ayman salla mustalqiyan rijluhu mimma yalil qiblata. Rasulullah bersabda, apabila seseorang tidak bisa salat di atas rusuk sebelah kanannya sebagaimana tadi kita ceritakan, maka hendaknya dia salat mustalqiyan. Apa ini mustalqiyan? Terlentang dengan posisi wajah menghadap ke langit, mustalqiyan, ya. Lalu dikatakan warijluhu mimma yalil qiblah. Adapun kakinya, jari jemarinya menghadap kiblat, badannya menghadap ke atas. Kalau tidak bisa dia apa namanya di atas rusuk sebelah kanannya. Yusallil maridu mustalqiyan ala qafahu. Seorang seorang yang sholat, ya, seorang yang sakit, yang dia merasa kesulitan untuk bisa sholat dalam kondisi berbaling di atas rusuk sebelah kanan, kata Abdullah ibn Umar, sholla mustalqiyan ala qafahu. Dia boleh sholat dengan kondisi terlentang di mana bagian tengkuknya di bawah. Dan dia menghadap ke langit dengan posisi kaki menghadap ke arah kiblat. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, wa syartuhu, adapun syarat seseorang dikatakan berdiri adalah an yansiba faqara zahrihi, yaitu ketika seseorang menegakkan tulang belakangnya. Jadi tulang belakangnya tidak bongkok tapi tegak lurus. Fa in mala, seandainya ada seseorang yang sholat dalam kondisi tubuhnya bengkok atau tubuhnya miring, kharaja anil qiyam, sehingga tidak dianggap berdiri. Jadi seseorang sholat, dia bongkokkan punggungnya sehingga tidak didefinisikan berdiri. Awin hana, atau dia membungkukkan sehingga posisinya kepada ruku lebih dekat. Lam yujza, maka tidak diterima sholat yang begitu. Karena qiyam adalah rukun di dalam sholat. Maka siapa yang malah miring padahal dia mampu berdiri dengan tegak, atau bungkuk padahal dia mampu berdiri dengan tegak, maka sholatnya tidak sah, kata beliau. Karena dia telah meninggalkan kewajiban. Walau taqawwasa zahruhu likibarin aw ghairihi hatta sara qaraqi waqafa kadhalika ثم زادا حناء للركوع إن قدر. Kalau seandainya seseorang sudah bongkok karena jatuh atau karena faktor usia, kata beliau, ya, sehingga dia seperti orang yang ruku, karena dia bongkok selalu seperti orang yang ruku, maka kata beliau tetap berdiri ketika sholat, hanya saja ketika ruku hendaknya dia lebih rendah daripada ketika dia sedang berdiri. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik, Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga hanya di Niaga TV, jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group, laku, sukses, berkah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Ada dua hal yang tadi kita bahas. Pertama, hukum orang yang belum hafal Al-Fatihah dengan beberapa kondisi. Yang kedua, terkait dengan berdiri di dalam sholat. Kita menyapa penelpon kita yang pertama, Pak Saifullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah. Barakallahu fiik, Pak Ustaz. Allah yubarik fiik. Sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah, sehat wal afiat. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Pak Ustaz, mau bertanya nih, Pak Ustaz, tentang zikir. Kan zikir pagi dan petang itu ada subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Gimana kalau caranya begini, Pak Ustaz? Kalau diartiin subhanallahi wa bihamdi, segala puji bagi Allah, segala puji, dimana sangat suci Allah dan segala puji baginya, subhanallahi wa bihamdi, segala maha suci Allah dan segala puji baginya, seperti itu sampai 100 boleh enggak, Pak Ustaz, sambil diartiin gitu, Pak Ustaz? Itu yang ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab, ya. Kalau seandainya seseorang sudah zikir tersebut dan juga dia sudah biasa membaca zikir tersebut, maka hendaknya dia membacanya sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perintah secara umum bahwa kita ini harus mengikuti Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul, ambillah, yang dilarang tinggalkanlah. Dan di antara yang datang dari Rasul adalah lapas-lapas zikir. Maka ambil oleh kita, ambil oleh kita. Lalu bagaimana cara membacanya? Sesuai dengan yang biasa dibaca oleh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Ya. telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Oleh karenanya menurut saya kita tidak menerjemahkan lafaz-lafaz zikir pagi petang kemudian kita berzikir dengan terjemahan tersebut, tidak ya. Tetapi yang dituntut adalah kita harus berusaha mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau sekedar memahami maknanya, memahami kandungannya dan tidak dijadikan sebagai zikir, artinya itu tidak dijadikan sebagai zikir, arti dari zikirnya, maka enggak ada masalah. Ini ada zikir pagi petang misalnya, lalu kita pahami maknanya, Masya Allah, maknanya bagus-bagus sekali. Itu enggak ada masalah. Tetapi kalau justru maknanya yang kita jadikan zikir, tidak diperbolehkan. Karena kita dituntut untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, ya, salah satu contoh Nabi Muhammad adalah berzikir dengan lapas-lapas tertentu dan dengan jumlah tertentu dan berzikir di waktu tertentu. Lapasnya tertentu, jumlahnya tertentu, dan waktunya pun tertentu. Dan di dalam tiga hal itu kita komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lapasnya tertentu, jumlahnya juga tertentu, 33. Waktunya juga tertentu, setelah sholat misalnya. Kita komitmen. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Allah alam bissab. Ada Ibu Wahyu, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oh ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz mau melanjutkan pertanyaan yang dulu masalah anak angkat Ustaz. Baik. Suami istri itu bekerja, nggak punya anak, terus ngangkat anak laki-laki. Baik Ibu. Sekarang suaminya itu meninggal. Baik Ibu. Terus apa? Anak angkatnya itu dalam surat lahirnya itu ditulis ayahnya itu yang ayah angkatnya itu. Baik. Dengan tujuan nanti kalau ada urusan sekolah apa dan selanjutnya itu untuk mempermudah. Baik. Terus yang kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya si istri itu kan sudah 6 tahun yang lalu. Si istri itu sekarang menunda-nunda warisan. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Menunda warisan. Artinya mereka... Gimana Ustaz? Artinya si istri pun tidak ada keturunan. Tidak. Artinya hanya dia ahli warisnya dan keluarga si suami. Iya. Baik. Ya itu, istri itu masih menunda-nunda. Sedangkan dia itu punya aset sebuah rumah. Peninggalan apa hasil peninggalan dari baik. Dari orang tua istri. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik, itu saja Ibu. Terus Ustaz itu akta lahir yang atas nama ayah angkat itu bagaimana ya Ustaz? Akta lahir atas nama ayah angkat itu? Iya. Baik. Baik, itu saja Ibu. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Ibu yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan permasalahan anak angkat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Ibu boleh tulis ya, Al-Ahzab ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, yaitu anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dalam kurung anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu indallah. Itulah yang adil di sisi Allah. fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama. Artinya tetap saja tidak dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Baik orang tuanya tidak diketahui, apalagi kalau orang tuanya diketahui. Lalu bagaimana sebagian beralasan atau berargumentasi, kami tidak tahu orang tuanya siapa misalnya. Ya, kami tidak tahu orang tuanya siapa, sehingga kami untuk kemudahan administrasi agar dia punya KTP, kami masukkan dia ke dalam kartu keluarga kami, seolah-olah dia anak kami misalnya. Ya, karena kalau kami harus mencari orang tuanya, kami tidak tahu di mana atau tempatnya jauh, tidak mungkin kami mendatanginya. Allah alam bisawab, kalau memang kondisinya benar-benar tidak mungkin, ya, dia mencari atau menemukan orang tuanya, ya sudah. Ya, kalau memang si anak ini perlu dokumen pencatatan sipil berupa NIK, nomor induk kependudukan, dan lain sebagainya, menurut saya sebagai mengambil hukum darurat tidak masalah, dimasukkan saja ke dalam dimasukkan saja ke dalam misalnya kartu keluarga. Hanya saja sebagaimana sudah kita sampaikan, apabila nanti dia dewasa, ya, apabila dia dewasa, dia sudah mulai balik, tentunya seorang ayah angkat, dia harus menjelaskan jati diri si anak tersebut, ya, dari mana asalnya, ya, siapa orang tuanya misalnya, bahwa dia bukan ayah aslinya, itu bukan ibu aslinya misalnya. Itu harus dijelaskan, ya, itu harus dijelaskan agar jangan sampai dia menyangka bahwa dirinya adalah anak dari si fulan padahal bukan. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Jadi kita anggap sebagai hukum darurat kalau tidak mungkin menemukan ayahnya. Tapi kalau masih mungkin menemukan ayahnya, ya, lalu kita buat administrasinya, maka itu lebih tentunya itulah yang seharusnya kita kerjakan berdasarkan tadi Al-Ahzab ayat yang ke-5. Yang kedua, lalu bagaimana istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan suaminya meninggalkan harta peninggalan, tetapi istri menunda-nunda pembagian warisan, tentunya tidak boleh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang-orang yang berhak. Ya, dan di antara bentuk amanat adalah hukum-hukum waris, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagian-bagian ahli waris. Dalam hadis dikatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak-hak setiap ahli waris. Fala wasiyata liwarisin. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Oleh karenanya menurut saya secepatnya. Ya, secepatnya. Karena barangkali di antara ahli waris tersebut ada yang memerlukan uang tersebut. Rasulullah berkata, seandainya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, dalam kondisi lapang, ya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, itu lebih baik, ya, itu lebih lebih utama dibandingkan engkau meninggalkan mereka dalam kondisi kesulitan, kelaparan, sehingga memaksa mereka meminta-minta kepada manusia. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa pesan singkat yang masuk, kita coba bacakan. Bismillah, di satu instansi mengadakan koperasi syariah yang apabila meminjam tidak dikenakan bunga. Anggotanya terdiri dari perempuan dan laki-laki, setiap tahun mengadakan rapat anggota tahunan. Tahun ini akan mengadakan rapat RAT di luar kota dengan menyewa bis. Di dalam bis tersebut nantinya laki-laki dan perempuan bersama-sama, dan pada pertemuan itu nantinya ada tausiah dari Ustadz. Bagaimana menurut syariat Islam? Bolehkah saya mengikuti acara tersebut? Wallahul muwaffiq. Berarti ini ada beberapa pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, masalah koperasi syariah. Kalau memang dia komitmen dengan aturan syariah, ya silahkan saja. Ya, dia komitmen dengan aturan syariah, tidak ada bunga, murni bantuan misalnya, ya. Lalu dari mana keuntungan-keuntungan dari jual beli, loyalitas anggota dan lain sebagainya. Kalau di situ enggak ada masalah. Pertanyaan kedua adalah apa hukumnya wanita melakukan safar ya keluar kota tanpa ditemani oleh mahram misalnya. Itu tidak boleh menurut jumhurul ulama, tidak boleh. Walaupun ada jaminan keamanan, menurut jumhurul ulama tidak boleh. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melarang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan sehari semalam tanpa ditemani oleh mahram. Oleh karenanya hendaknya ibu mengajak suami atau mengajak anak laki-laki dan lain sebagainya di dalam, kalaupun ibu harus ikut acara tersebut. Allah alam bissawab. Dan tentunya disyaratkan jangan sampai terjadi fitnah. Ya, dan tidak terjadi kemungkaran-kemungkaran. Jangan sampai di sana terjadi kemungkaran. Kalau banyak kemungkarannya ya lebih baik ibu jangan ikut. Allah alam bissawab. Ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Bapak Hasan di Pandeglang. Baik, silakan, Bapak. Ya, menanyakan masalah kami sholat berjamaah, sholat umum. Iya. Sholatnya 4 rakaat. Baik. Jadi misalnya 3 rakaat, 2 rakaat dan 4 tahiyat awal. Maka ketiganya itu dia duduk lagi di satu tahun makanya. Jadi dia tetap duduk. Dia baca tahat apa sahur. Baik, jadi dia salat zuhurnya 3 rakaat begitu? Salatnya salat isya. Salatnya salat isya, salam di rakaat yang ketiga. Ya, jadi kan ada yang dikasih talqin subhanallah tetap aja dia lanjut. Ya, tapi ada separuh dari bagian kami itu jangan mengikuti imam, ada yang separuh jadi imam isya salam yang berdiri tuh. Apakah ini berdiri, apakah itu salam. Nah, terus kita sudah salam, sholat lagi sendirian, satu rakaat, dan sujud sahwi. Mana caranya? Baik, itu saja, Bapak. Ya. Allah alam bisawab. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Tentunya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya dahulu para sahabat salat bersama Nabi zuhur harusnya 4 rakaat, salam di rakaat yang kedua. Para sahabat mereka salam. Karena mereka berprasangka bahwa turun wahyu di mana salat zuhur yang tadinya 4 menjadi 2. Ya. Mereka berprasangka seperti itu. Maka mereka sami'na wa atha'na. Tapi kalau kita ya, imam kita bukan seorang nabi, wahyu sudah putus. Ketika dia salam di rakaat yang kedua, kita ingatkan, subhanallah, subhanallah. Kalau dia tetap tidak mau, dia malah beristighfar, artinya beristighfar dia menganggap sholat sudah selesai, ya kita jangan ikut salam, bangkit. Kita bangkit untuk menyempurnakan sholat kita. Ya, kita bangkit untuk menyempurnakan sholat kita, bangkit, berdiri, lanjutkan sesuai dengan kekurangan rokaat tersebut. Itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Ya, kecuali dalam apa namanya, iya, jadi kita dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ketika dia salam kita katakan subhanallah, subhanallah. Kalau dia ingat lalu dia berdiri, ya nanti tinggal sujud sahwi di akhir. Tapi kalau dia malah misalnya beristighfar, istighfar dalam arti sebagai pertanda sudah selesainya sholat, dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, Allah alam bisab, makmum melanjutkan, berapa kekurangannya 2 ya tambahkan 2 rakaat. Kekurangannya 1 ya tambahkan 1 rakaat. Lalu kenapa dahulu para sahabat mereka tetap mengikuti Nabi? Karena ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa saat itu sholat diringkas. Ya, sebagaimana dahulu para sahabat melihat Nabi buka sendal, mereka semua buka sendal dalam sholat. Ya, karena menyangka itu syariat. Nabi sholat zuhur dalam riwayat sholat asar 2 rakaat, para sahabat sami'na wa ato'na. Sampai ada sebagian mereka yang keluar, lalu berbicara di luar, ini kenapa kok sholat hari ini cuma 2 rakaat? Lalu berkatalah seorang laki-laki yang bernama Dzulyadain, ya Rasulullah, aku siratis sholat am nasid, apakah sholat sudah dikosor atau baginda lupa? Nabi berkata, la hadza wala dzak, enggak dikosor, enggak juga lupa, aku sudah selesai sholatnya. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, benarkah yang dikatakan oleh Dzulyadain bahwa sholatku baru 2 rakaat? Betul ya Rasulullah. Umar menjawab betul, Utsman menjawab betul. Maka Nabi berdiri, menambahkan 2 rakaat, lalu beliau sebelum salam sujud sahwi sebanyak 2 dua kali. Jadi menurut saya Allah besar tidak diikuti dalam hal itu. Ya diingatkan. Kecuali dalam hal tasyahud awal. Dalam hal tasyahud awal. Kalau rokaat itu rukun. Rokaat satu paket yang terdiri dari ruku, iktidal, lalu sujud. Itu satu paketnya secara umum dia rukun. Bahkan terdiri dari beberapa rukun. Beda dengan tasyahud awal. Seandainya imam di rokaat yang kedua, seharusnya dia tasyahud awal, tapi dia langsung bangkit, lalu makmum mengingatkan subhanallah, tapi makmum tidak imam tidak mau balik lagi, ya sudah makmum yang mengikuti. Karena memang tasyahud awal ini, menurut sebagian ulama seperti mazhab Imam Syafi'i, sunnah. Ya, sunnah. Sebagian yang lain mengatakan wajib. Tapi bukan rukun. Ya, tapi bukan rukun. Oleh karenanya kalau kita lupa tasyahud awal dan kita sudah tegak berdiri, ya sudah lanjutkan saja. Tapi nanti di akhir kita sujud sahwi. Tetapi kalau kita belum sampai tegak berdiri, kita ingat belum tasyahud awal, kita kembali lagi ke bawah dan di akhir nanti tidak perlu sujud sahwi. Allah alam bisawab. Kemudian ada pertanyaan setelahnya. Keluar kota tidak sampai jarak safar dan tidak bermalam, cuman semua anggota dalam satu bis, laki-laki dan perempuan. Allah alam bisawab, ya, apa namanya, kalau ditemani oleh suami saya rasa gak ada masalah, ditemani oleh suami, artinya suami ada di samping ibu, ibu pun berusaha menjaga jarak, sama seperti ibu melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang naik bis, boleh gak seorang wanita naik bis bersama suaminya? Atau jangan ke Semarang lah, dari Jakarta ke Bogor. Itu bukan jarak safar, jarak pendek. Ibu naik bis dari Jakarta ke Bogor. Perjalanan kalau lancar 1 jam dari Kampung Rambutan misalnya ke Kota Bogor. Apakah boleh sedangkan di bis itu bercampur penumpangnya? Enggak ada masalah. Ya, yang enggak boleh berdua-duaan, berkhulwat. Ya oleh karenanya cari teman, ya. Kalaupun ibu harus berangkat, ya, ibu cari bangku yang wanita. Kalau ada laki-laki, mas boleh bertukar, tidak, saya ingin duduk dengan wanita. Allah alam bisawab, tidak masalah. Hanya saja diperhatikan tadi, ya, apa namanya, jangan sampai kita berkumpul di satu tempat, laki-laki, perempuan, kita berikhtilat, lalu kita ketawa di situ, bercanda, tanpa batasan apa, tidak ada batasan-batasan syar'i, itu berbahaya sekali. Itu bisa menimbulkan fitnah, ya, itu bisa menimbulkan fitnah, apalagi suami tidak ada di samping kita misalnya, itu lebih baik ya tidak diikuti kalau seperti itu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dulu ayah kami rahimahullah beli kapling tanah pakai nama kakak perempuan, tapi niat ayah untuk kasih hadiah ibu kami rahimahullah. Sekarang kedua orang tua kami sudah meninggal, apakah tanah itu menjadi warisan dan dibagi sesuai hukum Islam? Coba kita ulang. Ayah kami rahimahullah telah pakai nama kakak perempuan, beli kapling pakai nama kakak perempuan, tapi niat ayah untuk kasih hadiah ibu, dan ibu pun sudah tidak ada. Sekarang kedua orang tua kami sudah meninggal, apakah tanah itu menjadi warisan dan dibagi sesuai hukum Islam? Betul, tetapi menjadi warisan ibu, bukan warisan ayah. Karena ayah telah memberikan itu sebagai hadiah untuk ibu, maka kalaupun itu disebut warisan, warisan ibu untuk anak-anaknya, atau warisan ibu untuk ahli warisnya, bukan warisan dari ayah. Allah alam bissawab. Bolehkah saya melewati ayat yang tiba-tiba saya lupa dan saya lanjutkan pada ayat berikutnya pada salat malam? Bolehkah seseorang membuat surat hibah untuk semua anaknya? Tidak adalah anak laki-laki di mana ada anak untuk semua anaknya, tidak ada anak laki di mana ada anaknya tersebut yang masih balita sehingga sertifikat rumahnya atas nama anak-anak tersebut. Enggak ada masalah menurut saya, ya. Jadi atas nama semua. Atas nama semua, walaupun nanti dalam masalah warisan ya, wanita itu kalau lebih dari satu orang, mereka dapat 2/3 dibagi rata. Artinya kalau anak ibu 5 orang dan mereka semua adalah wanita, maka hak mereka dari ahli waris itu adalah, dari harta waris adalah 2/3. 2/3 harta peninggalan. Ya, ambil 2/3 dibagi rata di antara 5 orang perempuan tersebut. Allah alam bissawab. Ada Ummu Hafiz di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Umi. Ini Ustaz mau bertanya. Berdoa antara azan dan iqomah. Ya, keutamaan berdoa antara azan dan iqomah, Ustaz. Apakah keutamaan ini dapat bagi kami yang wanita yang sholatnya di rumah, Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Para ulama berbeda dalam masalah ini. Ada masalah yang mirip dengan yang ibu tanyakan, ditanyakan kepada sebagian ulama kontemporer, ulama yang belakangan ya, terkait dengan masalah misalnya salat isyraq atau salat syuruq, orang bilang ya, salat isyraq atau salat syuruq, apakah seorang wanita bisa mendapatkan keutamaannya ya. Sebagian ulama, kalau saya tidak salah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bisa saja dia mendapatkannya walaupun dia mengerjakannya di rumah. Bisa dia dapatkan kalau dia mengerjakannya di rumah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, ya, dia tidak mendapatkannya kecuali dia harus melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian dia itikaf sampai syuruk, baru dia sholat dua rakaat. Ya. Lalu bagaimana pertanyaannya? Seandainya begini, saya ingin membalik pertanyaan ini. Kalau saya balik pertanyaan dari ibu, ada dua orang muslimah yang melaksanakan sholat maghrib. Yang satu, dia melaksanakan sholat maghribnya di rumah. Itu si A, muslimah si A. Yang satu lagi si B, dia mengerjakan sholat maghrib di masjid. Artinya dia mendapatkan jamaah, dia mendapatkan kesempatan doa antara azan dan iqomah. Pertanyaan saya, lebih besar mana pahala yang diraih si A atau si B? Si A yang sholat di rumah atau si B yang berjamaah? Allah alam bisawab, dalam kondisi ini kata para ulama, si A lebih besar pahalanya daripada si B. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang para kaum wanita ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Akan tetapi salatnya mereka di rumah itu jauh lebih baik daripada salatnya mereka di masjid. Artinya yang di rumah itu walaupun dia tidak berjamaah, ya, walaupun dia tidak mendatangi masjid, dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya. Oleh karenanya, kalau menurut saya, ya, Allah alam bisawab ya, ibu mendengar azan, lalu ibu salat dua rakaat, lalu ibu berdoa, lalu setelahnya ibu iqomah untuk diri ibu sendiri, saya rasa gak ada masalah. Insya Allah ibu akan mendapatkan apa keutamaan dari waktu yang mustajab tersebut. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi belum sempat kita bacakan. Insya Allah akan kita bacakan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang komitmen, istiqomah di dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.